بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والوه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد معاشرة النساء رحمني رحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat dan terkhusus adalah nikmat untuk masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah terkhusus di bulan Ramadan. Dan kita juga masih diberikan taufik untuk masih dapat melaksanakan kegiatan ta'lim, satu kegiatan yang menjadi penunjang untuk kita bisa memperoleh hidayah, di mana hidayah kita tahu bahwa ada di sana hidayatul bayan wal irsyad, ada di sana hidayatul taufiq. Hidayatul bayan wal irsyad diperoleh dengan adanya ta'lim, talabul ilmi. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca satu di antara poin yang disebutkan terkait dengan hal-hal yang ada di bulan Ramadan. Yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala di dalam kitabnya Majalisu Syahri Ramadan adalah fit tahdzir min khutuwati syaitan, tentang mewaspadai, memperingatkan dari tipu daya langkah-langkah syaitan. Beliau berkata, hafizahullahu taala, alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الله سبحانه وتعالى menyatakan يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Di dalam surah An-Nur, Surah An-Nur ayat yang ke-31, ayat yang ke-21, yunadi ibadahul mu'minin fayamuruhum wa yanhahum. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang beriman, lalu memerintahkan mereka dengan perintah-perintah dan melarang mereka dari larangan-larangan. Ya'muruhum bima yudkhiluhumul jannata. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka dengan perkara-perkara yang akan menjadikan mereka dengan sebab itu masuk ke dalam jannah. وَيَنْهَاهُمْ عَمَّا يُدْخِلُهُمُ النَّارِ, dan melarang mereka, yakni hamba-hambanya, dari perkara-perkara yang akan menjadikan mereka dengan sebab itu terjerumus ke dalam an-nar. وَكُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ فَإِنَّهُ سَبَبٌ لِدُخُولِ الْجَنَّةِ, dan segala apa yang Allah telah perintahkan dengannya, maka sesungguhnya itu merupakan sebab untuk seorang bisa masuk ke dalam jannah. Sehingga ketika seorang ingin masuk ke dalam jannah, maka cukup dia dengan berupaya menjalankan apa-apa yang diperintahkan. Artinya dengan sebab dia melaksanakan apa-apa yang Allah telah perintahkan kepadanya sesuai dengan hukum-hukumnya, itu akan menjadi sebab yang dia akan terpilih masuk ke dalam jannah. Tentu ba'da rahmati minallahi wa fadlihi subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma nuhiya anhu fa innahu sababun lidukhulin nar, dan sebaliknya segala apa yang seorang hamba telah dilarang atau Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba darinya, maka sesungguhnya itu merupakan sebab yang akan menjadikan seorang terancam masuk ke dalam an-nar. Meski tentunya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk mengampuni, tidak tertutup bagi seorang hamba untuk mendapatkan ampunan, tetapi Allah gariskan adanya sebab-sebab seorang masuk dalam jannah dengan menjalankan perintah-perintahnya, dan ada sebab-sebab seorang masuk dalam an-nar, yaitu ketika terjerumus melanggar larangan-larangannya. Wa kullu ma amara Allahu ta'ala bihi fa innahu sababun lidukhulil jannah wa kullu ma naha anhu fa innahu sababun lidukhulin nar wallahu yad'uhu ma'a annahu ghaniyun an ibadihi. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyeru memanggil mereka dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sedikit pun kebutuhan kepada hamba-hambanya. Tidak ada seorang ketika diminta, diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, itu dikarenakan ada sisi kebutuhan bagi Allah terhadap hambanya. La yada'uhum lima salahatihi wa la lihajatihi. Tidaklah ketika Allah memanggil hamba-hamba itu untuk beribadah, itu ada kepentingan bagi Allah, ada kebutuhan bagi Allah. Tidak sebagaimana manusia, ketika mereka mengajak, ketika mereka memanggil, ketika mereka menghasung, maka penuh dengan syarat berbagai macam kepentingan-kepentingan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sedikit pun kepentingan. Bal huwal ghaniyyu subhanahu, bahkan dia yang maha kaya, subhanahu yang maha suci. Maha kaya, tidak ada sedikit pun kerugian ketika tidak ada hamba-hamba sekalipun. Allah adalah penguasa, dan Allah adalah pencipta, dan Allah adalah yang maha memiliki segalanya. Walau kafaru kulluhum ma naqasa dhalika min mulkihi syai'a. Andai kata semua manusia memilih jalan kekafiran, menjadi orang-orang kafir semuanya, tidaklah itu akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaannya. Walau amanu kulluhum ma zada dhalika fi mulkihi syai'a. Demikian pula, meski mereka semua menyatakan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan, itu pun tidak akan sedikit pun menambah kekuasaannya. Famulkuhu tamun min dunihim, karena kekuasaan Allah itu sudah sempurna dari segalanya. Walakin humul ladzina yahtajuna ilal iman, akan tetapi sebaliknya justru mereka-mereka lah manusia yang memiliki hajat untuk menjadi beriman. Wa yahtajuna ila al-amali salih, dan mereka sendiri yang membutuhkan untuk menjadi orang-orang yang melakukan kegiatan amal saleh. Wa humul ladzina yatadarraruna bil kufri wasyirki wal ma'asi, mereka-mereka sendiri pula lah yang akan terdampak dengan kerugian, tertimpa kemadaratan, malapetaka ketika mereka memilih jalan kekufuran, ketika mereka memilih jalan kesyirikan, dan ketika mereka memilih praktek-praktek kemaksiatan. Jadi sesungguhnya mereka sendiri yang akan tercelakai ketika tidak beriman kepada Allah, ketika tidak mentauhidkan Allah, ketika tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kekufuran yang mereka lakukan akan menjadikan mereka sendiri yang binasa. Kesyirikan yang mereka lakukan akan menjadikan mereka sendiri yang sengsara. Dan kemaksiatan yang mereka lakukan akan menjadikan mereka sendiri yang berhak mendapatkan azab. Fahuwa yad'uhum limaslahatihim. Maka ketika Allah memanggil mereka untuk melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal ketaatan, amal-amal soleh, itu sungguh adalah kemaslahatannya kembali kepada diri-diri mereka sendiri, para hamba. Fayamuruhum limaslahatihim. Hum. Dan juga ketika Allah memerintah mereka dalam perkara kebajikan, itu pun manfaat yang akan diperoleh kembali kepada mereka-mereka sendiri. Wa yanhahum amma yadhurruhum. Demikian pula Allah telah melarang mereka dari perkara yang akan memadharati, mencelakakan mereka. Wa hadha min rahmatihi subhanahu wa ta'ala, wa hadha a'zamul fadli. Ini merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini yang terbesar dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah yad'uka wa huwa ghaniyun 'anka, bahwa Allah mengajakmu padahal Allah tidak butuh kepadamu. Wa anta, sedangkan engkau sendiri, ta'radu 'anhu, berpaling. Wa anta muhtajun ilaihi, padahal kamu butuh kepada Allah. Padahal kamu yang punya kepentingan kepada Allah, tetapi ketika Allah panggil, kamu pergi. Kamu mengelak. Berpaling. Wa tabta'idu 'anillah. Justru kamu yang menjauh dari Allah. Allah panggil-panggil kamu, justru kamu yang menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta la tastaghni anhu tarfata 'ain. Padahal engkau tidak sedikit pun, sekejap mata pun bisa lepas dari rasa ketergantungan kepada Allah, tidak bisa. Walaupun sekejap mata, tidak bisa untuk tidak ada ketergantungan kepada Allah. Hadza minal 'ujab, minal 'ajaib, ini termasuk pemandangan yang aneh. Justru yang merasa butuh, justru yang punya kepentingan, justru dialah yang berpaling. Justru yang tidak ada kepentingan sama sekali sudah memanggil, tetapi tidak ada sedikit pun kesadaran bagi hamba-hamba itu bahwa semua itu adalah untuk kepentingan mereka. Itu semua adalah keadaan manusia, keadaan kita, saya dan juga semuanya, para nisa, para khawah, dan kebanyakan manusia, mereka seperti itu keadaannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk kepentingan manusia, justru manusia yang merasa tidak ada kepentingan sama sekali. Amin dia rai. Ini termasuk diantara ar-ra'yu, pandangan, adhiya, yang menyepelekan. Pandangan yang salah, menelantarkan di dalam perkara-perkara yang justru itu menjadi perkara penting. Fasadit tafkir, dan termasuk pola pikir yang rusak. Kharabil uqul, dan akal yang tidak terbimbing. Akal yang kacau. yang demikian. Walau anna al-uqula salimah wa sahihah ladrakatil hikmata fi awamirillahi wa nawahihi. Kenapa sebab? Dikarenakan kalau sekiranya akal itu selamat, akal itu sehat, pasti dia akan menemukan di sana hikmah. Mengapa Allah memerintah dengan perintah-perintah? Mengapa Allah melarang dari larangan-larangan? Wa annaha raji'atun limaslahatiha. Dan akan paham bahwa itu semua kembalinya kepada kepentingan yang maslahatnya adalah untuk para hamba. Fa'inimtasaluha hasalu 'alal maslahatil 'ajilati wal lajilah. Tentunya ketika mereka melaksanakannya, itu mereka akan mendapatkan kemaslahatan itu, baik yang secara segera dia peroleh maupun yang tertunda di hari kiamat kelak. Wa in dayya'uha hasalu 'alal madarratil 'ajilati wal ajilah. Dan sebaliknya ketika mereka menelantarkannya, yang akan didapati adalah malapetaka, baik yang sifatnya cepat datangnya maupun yang ditunda, dibiarkan untuk terus di atas kemaksiatan, tetapi nanti dirapel balasannya sekaligus diakhirkan. Na'udzubillah. Sehingga dibiarkan untuk tenang tentram dalam keadaan di atas berbagai macam amal kemaksiatan, tetapi tidak ada efek. Biasanya orang merasa takut berbuat maksiat karena takut celaka, tetapi yang dipikirkan adalah celaka yang ada di dunia, sehingga menghindari maksiat karena takut celaka, ingin selamat. Kalau yang punya harta takut maksiat, takut karena dikhawatirkan akan mengurangi hartanya. Yang sukses tidak takut, atau yang sukses takut berbuat maksiat karena khawatir akan gagal dari kesuksesannya. Tapi ternyata ada orang yang dibiarkan dia berbuat maksiat bergelimang, tetapi semuanya serba lancar. Usahanya lancar, rezekinya juga banyak, kesehatannya juga tetap terjaga, umurnya panjang. Bukan berarti maksiatnya tidak berpengaruh. Bukan berarti dia diberikan toleransi, dibiarkan berbuat maksiat tanpa ada sanksi. Tetapi itu adalah bentuk pembiaran yang nanti hukumannya dilipat gandakan, diakhirkan sekaligus. Wal'iyadu billah. Fahum innama yuhlikuna anfusahum, maka mereka sesungguhnya hanyalah membinasakan diri-diri mereka sendiri. Wa yudayyi'una anfusahum, dan mereka menelantarkan diri-diri mereka. Idza hum a'radu an ta'atillahi azza wa jal, ketika mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah azza wa jal. Wa innama yanfuna anfusahum idza 'amilu bi tha'atillah, dan hanyalah mereka itu yanfa'una anfusahum, memberi manfaat kepada diri-dirinya ketika mereka menjalankan amal-amal ketaatan kepada Allah. Fad-darar wa naf'u 'a'idun ilaihim. Kalau begitu, yang namanya madarat, yang namanya manfaat, itu semua kembali kepada diri-diri mereka sendiri. Final uqul, kalau seperti itu keadaannya, di mana letak akal orang yang sehat? Sudah jelas bahwa ketika seorang berbuat kebaikan itu kembali, untungnya dia sendiri yang dapat. Kalau dia berbuat kemaksiatan juga kerugiannya, ya dia sendiri yang dapat. Nah, kalau seorang bergelimang di atas maksiat, padahal dia sendiri akan rugi, bukan merugikan kepada siapapun. Dan sebaliknya, kalau dia rajin beramal ketaatan, dia sendiri yang akan untung. Tidak akan ada keuntungan diperoleh oleh orang lain. Tapi mengapa orang-orang tidak berpikir, di mana akalnya? Wa'ina tafkir, di mana pola pikirnya? Lakin, akan tetapi, qad tatmusu hadhihi al-uqul aw tatmasu hadhihi al-uqul falyantafi'u biha ashabuha. Akan tetapi seringkali akal-akal itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Blank cara berpikirnya. Atau error atau hang, sehingga tidak bisa bermanfaat bagi pemiliknya. Dikasih akal tapi tidak jalan, dikasih alat untuk menimbang mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, tetapi tidak berguna. Ini yang telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, punya hati, tetapi tidak bisa paham. Artinya sama dengan yang tidak punya. Kalau namanya binatang wajar, dia tidak tahu mana baik, mana buruk, mana milik punya orang lain, mana milik punya sendiri, tidak peduli. Mana yang itu boleh, mana yang tidak boleh, mereka tidak tahu. Mana yang bisa mendatangkan untuk dengannya menjadi untung, mana yang bisa mendatangkan dengannya menjadi rugi, tidak peduli, tidak tahu. Nah, mereka tidak punya hati, jadi tidak punya akal. Manusia kalau tidak menggunakan akalnya, maka tentu akan lebih hina daripada binatang. Laum qulubun la yafqahu nabiha, mereka punya hati, punya akal, tapi tidak bisa memahami dengannya. Walaum ayunun la yubsiru nabiha, dan mereka punya mata penglihatan, tapi tidak bisa memandang dengannya. Ada mata, tapi tidak bisa memandang. Ini mata hiasan saja. Artinya memandang, bisa melihat warna merah, putih, kuning, hijau. Ini larangan, ini perintah, belok kanan kiri, tapi percuma saja. Artinya tidak dipakai. Diperintahkan lurus, dia belok. Diperintahkan berhenti, dia terus jalan. Itu kan namanya dia melihat. Ada rambu-rambu untuk berhenti, dia tetap jalan. Ada rambu-rambu suruhnya lurus, dia belok. Itu namanya matanya enggak dipakai. Maka sering orang kalau kemudian jalan nabrak, itu sering dibilang kamu punya mata tapi enggak dipakai. Melihat tetapi tidak seperti melihat. Nah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka juga punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ya mendengar-mendengar ada suara. Dipanggil ya fulan. Suaranya kedengaran tetapi tidak ada respon. Makanya kalau orang dipanggil-panggil, enggak ngerespon-ngerespon, sering dibilang kamu punya telinga, tapi enggak dipakai. Telinganya ada wujudnya, tetapi tidak ada fungsinya. Ini mereka-mereka, manusia. Ya kita termasuk. Jangan kita merasa sudah tidak seperti mereka. Ini semua disinggung. Nah, kita juga perilakunya masih banyak yang harus diperbaiki. Yani la yafqahuna fiqhan yanfa'uhum. Akal yang dipunyai tidak bisa menjadikan mereka paham. Memahami apa yang bermanfaat untuknya. Wala yanzuruna nadharan yanfa'uhum, tidak pula melihat dengan penglihatan yang dengannya bisa memilih mana yang bermanfaat. Wala yasma'una sam'an yanfa'uhum, tidak pula bisa mendengar dengan pendengaran yang akhirnya bisa memperoleh manfaat dengannya. Melihat, mendengar, berpikir, tapi tidak menghasilkan manfaat. Punya akal untuk ngakal-ngakali. Yang diakali syariat, justru makar kepada Allah SWT. Kalau minjemi uang 100 ribu, nanti minta dikembalikan 110, itu kan namanya riba. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya sudah kalau begitu, jangan pinjam. Ini aja, saya punya barang, kamu beli secara kredit 110 ribu. Sudah, berarti kamu punya utang sama saya 110 ribu. Dicicil sebulan atau dua bulan. Nanti kamu bisa jual lagi kepada saya. Nanti saya bayar cash. Saya bayar cash 100 ribu. Jadi kamu dapat uang 100 ribu. Tapi kamu punya utang kepada saya. Karena ngeredit barang yang tadi kamu beli secara kredit. Itu 110. Nah ini jual beli ya, bukan utang piutang. Itu namanya punya akal tapi untuk ngakal-ngakali syariat. Nah, apa ada terjadi semacam itu? Banyak. Dan nilainya bukan 100 ribu tapi ratusan juta. Kalau 100 ribu cuma untung 10 ribu buat apa? Susah-susah. Tapi kalau sudah 100 juta, berarti kan 10 juta, ya lumayan. Bukan riba, tetapi dapat keuntungan. Nah, ini namanya jual beli secara ainah. Jual beli yang penuh dengan tipu daya untuk mengelabui syariat, seakan-akan jual beli, tetapi sebetulnya adalah utang dengan dibayar ada bunganya. Nah, sehingga dia punya akal tapi tidak untuk memikirkan bagaimana memahami agar dengannya mendapatkan manfaat, manfaat yang sesungguhnya. Jadi manfaat keselamatan, manfaat memperoleh al-jannah berupa surga, bukan manfaat keuntungan. Sering banyak orang yang dipikirkan manfaat itu adalah nilai-nilai finansial. Ya, kayak tadi 100 juta jadi 10, dapat 110 juta, itu manfaat, ada hasilnya. Itu saja yang dia lihat. Tidak bisa memandang pandangan yang mendatangkan manfaat, demikian pula pendengarannya. Wa in kanu yasma'una wa yanzuruna mislal baha'ib. Maka sama halnya. Penglihatannya tidak lebih, hanya seperti penglihatan apa? Hewan. Punya mata melihat, tapi tidak bisa diarahkan. Kamu ke sana, ke utara, kiri, kiri, kiri, kanan, awas depan ada ini. Tapi yang dikasih tahu begitu seekor sapi, dia gak paham. Dia melihat, matanya itu melihat ya, tapi tidak bisa diarahkan. Nah, mislul bahaim nadzuru walakin la tadri, memandang tetapi tidak tahu. Faqad tadhhabu ila ma fihi halakuha, maka dia bisa jadi pergi menuju tempat yang akan membinasakannya. Nah, li anha la tadri, karena dia tidak tahu. Barangkali hewan-hewan masih punya naluri. Sesuatu yang membahayakan dia bisa tahu, sehingga menghindar. Manusia tidak tahu itu membahayakan, justru semakin penasaran. Nah, kadzalika al-insan alladzi lam yantafi' bi aqlihi wa sam'i wa basari, demikian pula manusia yang tidak bisa mendatangkan manfaat dengan akalnya, dengan pendengarannya, dengan penglihatannya. Hadza adhallu minal baha'im. Ini lebih jelek, lebih parah. kesesatannya dibandingkan hewan. Dan al-bahim lam nugallaf, karena hewan jelas tidak dibebani, tidak akan dikatakan salah, tidak akan dikatakan dia soleh. Nah, tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan syirik, tidak dikatakan dia maksiat. Namanya hewan, tidak ada hewan salah, tidak ada hewan soleh. Hewan ya sudah hewan, walaysa alaihi hisab, sehingga tidak akan dihisab nanti. Tidak akan ditanya, dari mana kamu dapat makan wahai sapi, lalu kamu gunakan untuk apa setelah kamu makan wahai sapi, tidak ada. Wal insan, adapun manusia, mukallafun wa alaihi hisab, manusia diberi beban, akan diperhitungkan. Nah, akan ditanya umurnya, akan ditanya rezeki yang diperolehnya, akan ditanya ilmu yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Itu semua nanti ada perhitungannya. Wa yantaziruhu sawabun aw iqab, dan telah ditunggu, dihadang di sana dengan adanya balasan ganjaran pahala atau azab siksaan atas sebab dosa. Allah menyatakan ulaika kal an'am bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun. Mereka-mereka itu ibarat seperti hewan-hewan, bahkan lebih sesat. Dan mereka-mereka itu orang-orang yang ghafilun, lalai. Wa kama anallaha yad'u ilal jannah, maka sebagaimana Allah menyeru, memanggil, mengajak manusia untuk masuk dalam jannah, fasyaitanu, maka syaitan, wa awliya'uhu, dan para loyalisnya, tim suksesnya, yad'una ilan nar, mengajak manusia untuk masuk ke dalam an-nar, sehingga di sana ada namanya Hizbullah. Ulaika Hizbullah, ala inna hisballahi di sana ada namanya Hizbullah, orang-orang yang menjadi golongan yang menempuh atau memenuhi panggilan Allah. Dan ketahuilah bahwa orang-orang yang memenuhi panggilan Allah itu merupakan orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, di sana ada hisbus syaitan. Dan hisbus syaitan, mereka-mereka adalah orang-orang yang khasirun, yang merugi. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah telah menyatakan bahwa syaitan itu hanyalah mengajak golongannya, orang-orang yang bergabung dengannya itu, agar mereka nanti menjadi para penghuni, penduduk neraka. Tapi nyatanya ajakan syaitan itu lebih menyenangkan menurut hawa nafsunya manusia. Ajakan-ajakan Allah itu lebih sulit diterima oleh hawa nafsu manusia. Andai kata tidak ada petunjuk-petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada petunjuk-petunjuk berupa taufik, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, manusia semua akan menjadi sesat. Karena kecondongan hawa nafsu itu lebih senang mengikuti ajakan syaitan. Manusia sesat semua. Dari mana tahu? Ya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberitakan demikian. Ya ibadi kullukum dhalun, wahai hambaku semua kalian itu sesat. Allah menyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, kalian semua itu sesat. semua hamba-hamba Allah yang dinyatakan oleh Allah sesat. Illa man hadaituhu, kecuali siapa yang aku beri dia hidayah. Fastahduni, oleh karena itu mintalah hidayah hanya kepadaku. Semua sesat kecuali yang diberi hidayah oleh Allah, maka siapa yang mendapatkan hidayah, dia yang selamat, bukan orang sesat. Oleh karena itu, untuk tidak menjadi sesat, mintalah hidayah kepada Allah. Dan lebih aneh lagi, orang-orang sesat tidak mau dibilang sesat. Bagaimana juga orang-orang kafir tidak mau disebut kafir. Padahal beriman juga tidak mau, menjadi muslim juga tidak mau, tapi dibilang kafir tidak mau juga. Nah, fa farqu baina da'watillahi wa da'wati syaitan wa awanihi. Wa kaunihim yad'una ila an-nar. Maka perbedaan antara seruan Allah, panggilan Allah, dan juga panggilan syaitan serta pembantu-pembantunya. Dan keadaan mereka yang mengajak manusia untuk masuk ke dalam an-nar, bukanlah maknanya adalah annahum yaquluna lin-nas, mereka terang-terangan berkata kepada manusia, ta'alau ilan nar, ayo kita rame-rame masuk neraka, ayo. Tidak begitu. Law qalu hadza ma ja'ahum ahad. Kalau seandainya dengan ucapan ini, tentu tidak ada seorang pun yang mau. Mestinya demikian. Tapi saking rusaknya sekarang, orang justru merasa biar saja masuk neraka. Nanti di neraka kan ketemu sama para artis. Nah, kenapa berkata demikian? Karena hatinya sudah kalkuzi mujakhian, seperti cangkir yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan ma la yunkiru munkaran, tidak kenal yang baik, tidak kenal yang buruk. Illa ma'usriba min hawahu, kecuali sesuai dengan apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Sukanya para artis, ya nanti masuk neraka biar bareng-bareng sama artis, katanya enak bareng-bareng sama artis. Wal'iyadubillah, sudah tidak takut dengan yang disebut neraka, dianggap neraka itu kayak dongeng, dianggap neraka itu kayak alam mimpi, alam dongeng yang tidak nyata. Sehingga dianggap angin lalu begitu saja. Allahul musta'an. Ya, bagi orang-orang yang masih waras, kalau diajak ayo kita masuk neraka, ya pasti tidak mau. Tapi sebagian orang sudah tidak waras, artinya tidak waras dengan memahami syariat dengan baik, sehingga menganggap bisa masuk neraka tidak apa-apa. Na'udzubillah. Dianggap neraka itu sekali lagi seperti dongeng, cerita yang tidak ada kebenarannya. Walakin yad'una an-nas ila syahawati wal mustalazatil muharramati. Tetapi caranya adalah syaitan mengajak manusia untuk memenuhi keinginan syahwat-syahwat dan untuk merasakan nikmatnya perkara-perkara yang diharamkan. Ya, minum khamar, padahal khamar katanya tidak enak, bukan kayak sirup melon atau sirup apa namanya itu, ya, sirup rasa mangga, katanya begitu, tidak enak. Tetapi orang suka, bisa merasa lezat. Habis itu katanya pusing, Demikian pula merokok. Katanya merokok itu tidak ada rasanya. Rasa apa merokok? Tetapi orang suka. Ya begitu, hal-hal yang diharamkan yang tidak enak, yang jelek, itu dibikin manusia suka oleh syaitan. Karena dia ingin agar manusia tidak menjadi orang-orang yang selamat. Wa yuzayyinuna lahumul qabiha bi surati syai'il hasani. Mereka akan membuat perkara-perkara yang jelek itu tampak bagi manusia gambarannya seperti sesuatu yang baik, padahal jelek digambarkan itu baik. Nah, wa yughriruna bihim wa yukhdi'unahum. Mereka akan melancarkan tipuan-tipuan, membuat tipu daya kepada mereka yang akhirnya akan menjadikan mereka semua celaka. Bahkan wazharuna lahum bimadharin nasihin wal musyfiqin wal ahbab. Lebih daripada itu, para setan ini akan menampakkan diri sebagai para pemberi nasihat. Ya, seakan-akan menasihati. Seakan-akan menjadi orang yang punya perhatian, kepedulian. Seakan-akan menjadi orang yang punya rasa cinta. Ini seperti yang dilakukan oleh iblis ketika merayu-rayu Adam untuk memakan buah larangan. Diberikan bisikan-bisikan seakan-akan menjadi seorang pemberi nasihat bagaimana agar tetap bisa kekal di dalam surga, dan apa rahasia kenapa dilarang makan buah surga, buah larangan itu. Tipu daya, akhirnya Adam tergoda. Dan mereka semua nanti di hari kiamat, di akhirat itu, ketika manusia-manusia menuntut dan menghujat. Ini para syaitan mengatakan, inni bari'um mink, inni akhafullah rabbal alamin. Sekarang aku tidak mau tahu, aku tidak ikut campur, aku berlepas diri dari kamu, aku sendiri takut kepada Allah. Salah sendiri kamu ikut. Itu jawaban syaitan. Ini sudah diberitakan sebelum terjadi. Kalau manusia mau percaya, itu kenyataan. Tapi nyata-nyata syahwat manusia lebih besar daripada imannya. Sehingga berita-berita yang sudah jelas diberitakan itu tidak memberi pengaruh kecuali kepada siapa-siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita taufik. Allah berikan kepada kita akal yang bermanfaat, Allah berikan kepada kita penglihatan yang bermanfaat, Allah berikan kepada kita pendengaran yang bermanfaat, yang semua itu bisa membawa kita kepada jalan yang lurus dan menghantarkan kepada kita menuju tempat yang mulia berupa al-jannah. Nah, wa hum fil haqiqati a'da'uhum. Padahal sejatinya para syaitan ini adalah musuh-musuh manusia. Nah, fa anta baina da'watain, maka kamu wahai manusia berada di antara dua panggilan. Baina da'watillahi subhanahu wa ta'ala ilal jannah, wa baina da'watis syaitan wa hisbihi ilan nar. Jadi ada dua pihak yang memanggil panggilan Allah untuk kamu masuk surga, dan panggilan setan dengan tentaranya untuk kamu masuk neraka. Ya, jelas orang yang beriman inginnya masuk surga, inginnya memenuhi panggilan Allah, tapi hawa nafsunya akan menjadikan dia terpedaya dan lebih ringan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kalau bukan karena hidayah, manusia itu sesat semua. Kalau bukan karena Allah berikan hidayah kepada manusia, manusia semua tertipu dengan bisikan-bisikan, panggilan-panggilan syaitan. Fa'andur man tujib, wahada syai'un wadih. Maka lihat siapa yang kamu akan ikuti panggilannya. Perhatikan dulu. Wahada syai'un wadih, ini perkara yang jelas. Idza kunta 'ala tha'ati wal istiqamati wa mahabbatil khairi muhafazan 'alal fara'idhi amuhafizan 'alal fara'idhi mujtahidan fi ma tayassara minan nawafili fa anta qad ajabta da'watallahi subhanahu wa ta'ala. Ciri-cirinya, alamatnya, kalau kamu di atas ketaatan, kamu di atas keistiqomahan, kamu senang kepada kebaikan, kamu terus menjaga kewajiban-kewajiban dan terus berusaha menjalankan apa yang mudah dari amal-amal yang sunnah, maka berarti kamu sedang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kunta 'alal aqsi, tapi kalau kamu sebaliknya, tidak suka dengan taat, tidak istiqomah, tidak suka dengan kebajikan-kebajikan, tidak menjaga kewajiban-kewajiban, tidak berusaha untuk menjalankan amalan-amalan yang sunnah, berarti kamu sedang menjawab panggilan setan. Musahiban lil ma'asi wa sayyiat, waktu-waktunya diiringi dengan berbagai macam amal kemaksiatan dan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Mudhayyi'an lil wajibat, kewajiban-kewajiban ditelantarkan. Murtakiban lil muharramat, yang dilakukan perkara-perkara yang diharamkan. La tubali, kamu tidak peduli. Fantaqat ajabta da'watas syaitan, maka kamu sedang memenuhi undangan syaitan. Fanta min hizbi syaitan, maka kamu ini adalah golongannya syaitan. Fa'alaika an tatuba ilallahi azza wajal, cepat-cepat tobat, cepat-cepat berhenti, cepat-cepat tinggalkan itu majlisnya syaitan, cepat-cepat tinggalkan itu undangan-undangan syaitan, dan perbaiki, tobatlah kepada Allah. Wa antukhallisa nafsaka minasyaitan, cepat-cepat kamu bersihkan dirimu dari gangguan-gangguan syaitan. Madum tafiz zamanil imkan, selama kamu masih bisa lepaskan diri. Hadha huwal wajib, ini yang wajib. Ala kulli muslim, terhadap setiap muslim. Ayufakkira nafsahu li nafsihi wayatabashara, hendaknya memikirkan nasib dirinya sendiri dan hendaknya memandang dengan jernih ke depan apa yang sedang dia tuju, apa yang sedang dia lalui, kegiatan apa yang sedang dia lakukan, sehingga dia akan tahu saya ini golongan siapa, golongan setan apa golongan yang sedang menuju panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyut taufiq. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum, ini nasihat untuk saya pribadi, untuk kita semua, dari Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, terkhusus di bulan Ramadan, mumpung di bulan ketika para syaitan itu dibelenggu kekuatannya, sehingga perkuat iman, lumpuhkan hawa nafsu, tutup pintu syaitan, untuk kemudian berguna bulan Ramadan dan semakin kuat keteguhan iman dengan amal-amal saleh dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.